طيب على نستمر. قال المؤلف رحمه الله: واو لتحيير الاباحه بعد الطلب. او huruf ataf yang berikutnya untuk pilihan atau pembolehan setelah talab. Setelah talab jika perintah, larangan atau istifham. Contohnya tazawwaj hindan au ukhtaha, nikailah si hindun atau saudarinya. Ini contoh untuk yang apa? Tahyir, nilai ya. Si hindun atau saudari tidak boleh dua-duanya. Wajalisil ulama'a wizuhada, bermujalasalah engkau, duduk-duduklah engkau dengan para ulama atau para zuhad, orang-orang zuhud. Ini contoh untuk ibahah, boleh dua-duanya. Walisyaki awil ibhami awit tafsili ba'dal khabari, atau aw ini juga bisa untuk syak, ragu-ragu, atau ibham, satu yang samar, atau tafsir, rincian setelah khabar. Contohnya labisna yauman aw ba'da yaum, ini kita tinggal di gua ini sehari atau sebagian hari. Untuk apa ini? Syak. Wa inna au iyakum la'ala hudan, sungguhnya kami atau kalian sungguh berada di atas petunjuk. Contoh untuk al-ibham. Nah. Contoh yang berikutnya kunu hudan au nasara. Nah, ini contoh untuk apa? Tafsir, rincian, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Nasara jamak dari Nasrani, satu orang. Nasara jamak. Baik, wa imma bi kasril hamzati mislu au ba'da talabi wal khabari. Adapun imma, nah ini nanti akan ada penjelasan bahwasanya imma tidak termasuk huruf atau imma dengan mengkasr hamzah, semisal au setelah talab dan setelah khabar. Setelah talab tadi bagaimana apa ya Pak Sofia? Tahir atau ibah. Kalau khabar, setelah khabar maknanya syak, ibham atau tafsir. Contohnya nahwu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Ini yang dijadikan sebagai huruf ataf adalah imma yang kedua. Ya. Yang berpendapat dia huruf ataf adalah imma yang kedua, bukan imma yang pertama. Karena di sini disyaratkan harus ada imma sebelumnya. Ya, ada dua di sini, yang pertama dan yang kedua. Ya, yang berpendapat dia sebagai huruf ataf adalah imma yang kedua. Wa baqiyatul amsilati wadihatun. Dan contoh-contoh yang tersebut jelas. Wakila innal atfa inna ma huwa bil wawi. Dikatakan bahwasanya atofnya adalah hanya saja dengan wawu, wa imma, wawunya bukan imma. Wa inna wa anna imma harfu tafsilin kalkula. Adapun in imma itu huruf tafsil, huruf rincian seperti imma yang pertama. Fa innaha harfu tafsilin. Raya balik. Qala syarih qawluhu wa au ila akhirih. Au harfu harfun harfun maudu'u maudu'un di ahadish di ahadish syai'aini syai'aini awil asyai. Fal awwalu ta'alam fikhan au nahwan waka'amtilatil musannifi. Wasani nahmu qawluhu ta'ala fafityatun min siyamin au sodakotin au nusukin. Nah, ucapan beliau au sampai akhirnya, au adalah sebuah huruf yang diletakkan, dipakai untuk salah satu dari dua perkara atau salah satu dari beberapa perkara. Nah, jadi untuk dua perkara atau lebih. Fal awal, yang pertama, yang dimaksud awal apa ya, Fana Aba Isa? Yang jadi dua perkara. Nah, ahadi syai'an. Contohnya, ta'alam fikhan au nahwan. Belajarlah fikih atau nahwu. Fikih atau nahwu ini kan dua. Fikih atau nahwu. Indun atau saudarinya. Yaum obatu yaum. Ulama wizuhad. Nah, ini contoh-contoh untuk yang dua perkara. Yang kedua, wathani. Wakam silat musan dan contoh-contoh musan semuanya tadi untuk dua perkara. Yang kedua berarti yang lebih dari dua, banyak. Seperti, qalu ta'ala fafidyatun min siyamin. Satu. Aw sodakatin. Dua. Aw nusukin. Tiga. Maka fidyah berupa puasa atau sodako atau menyembelih. Sambil ya, Balukman. Ustakmal. Ustakmal. Ustakmal. Fadiratin. Zakar. Zikiroh. Zakar. Ada fa'il ini. Zakar. Musanifu. Komsatun. Komsatan. Komsatan. Al-Ula. Kalau kayak ini al-awwal. Al-Ula itu mana? Al-Awwal. Al-awwal takhir yiru takhir wa tsani al-ibahatu wa hadani yakunani ba'da salat wal farqu bainahuma an takhir anna takhir takhir yamna'ul jam'a bainal muta'atifin muta'atifain bainal muta'atifain ma'u tazawwaj indan aw ukhtaha idla yajuzul jam'u jam'u idla yajuzul jam'u bainal ukhtain fin nikahi wal ibahatu wal ibahata apabila ke takhir wal ibahata yajuzu ma'aha jam'u bainal muta'atifain kamithal musannifi idza mani'a min majalis min mujalis muqa'ala itu wazannya. Jangan dilupa hurufnya. Fa'ala jalas yujalisu mujalasatan mujalasatas sinfaini ma'an tamin ma'an. Dan wawu ini dipakai untuk makna-makna yang banyak. Musannif telah menyebutkan di antaranya lima makna. Yang pertama adalah untuk tahyir, pilihan. Yang kedua adalah untuk ibaha, pembolehan. Dan dua makna ini terjadi setelah tolak. Perintah, nahi, atau ifham. Dan perbedaan antara keduanya, antara siapa dan siapa ya, Fanaba Usman? Nah, perbedaan antara pilihan dan pembolehan adalah bahwasanya tahyir yang namanya pilihan itu tidak boleh digabungkan antara dua yang diakobkan. Tidak boleh gabung. Contohnya, azawat hindan au uftani kailasi hindun atau saudarinya. Ini untuk pilihan, suruh milih. Ya, tidak boleh nikahi hindun sekaligus nikahi saudara perempuannya. Nah, kenapa? Karena tidak boleh menggabungkan antara dua bersaudari dalam satu nikah, satu pernikahan. Nah, kecuali kalau nikah indun, meninggal, nikah lagi sama saudarinya, itu dibolehkan. Wal ibahah, sedangkan ibahah itu adalah boleh bersamanya menggabungkan antara dua yang diatof. Antara dua yang diatofkan boleh gabung, boleh bersamaan. Contohnya, seperti contoh musannif, jalisil ulama'a awi zuhada, nikailah. Duduklah, mujalasahlah engkau bersama para ulama atau para ahli zuhud. Karena tidak ada penghalang dari mujalasah duduk-duduk bersama dua golongan ini bersamaan. Sama yang lainnya tadi apa? Ta'allam nahwan au fikhan. Belajarlah nahwu atau fikih. Boleh. Nah, belajar nahwu juga belajar fikih. Baik, istamir ya, karena besar. Yang ketiga adalah syak, ragu-ragu. Yang keempat, samar. Yang kelima, rincian. Tiga makna ini terjadi setelah khobar. Jumlah khobariyah. Ini setelah kalam khobari. Apa itu kalam khobari? Kalam khobari atau jumlah khobariyah itu adalah jumlah yang dimungkinkan memiliki kemungkinan benar atau dusta. Bisa dibenarkan atau didustakan, itu namanya jumlah khobariyah. Misalkan dikatakan ja'a Zaidun, telah datang Zaid, ini kan bisa dikatakan benar atau dusta. Paham ya? Beda sama insya'ana tolabi. Kalau tolab itu yang tidak bisa dibenarkan dan didustakan. Misalkan apa? Ijlis, duduklah kamu. Perintah jumlah talabiyah. Ini enggak bisa dikatakan jujur atau dusta atau benar. Dipahami ya perbedaan antara apa? Jumlah khobariyah dan jumlah talabiyah. Dan tanya bahwa Nabila, jumlah talabiyah tadi yang tidak, nah, tidak ada kemungkinan didustakan atau dibenarkan. Kalau jumlah khobariyah itu yang mungkin memiliki kemungkinan untuk dikatakan dusta atau benar. Nah. Baik, ini tiga makna ini, syak, idham, dan tafsir. Tafsir terletak setelah kalam khobari. Apa itu syak? Syak adalah tarot dudul mutakallim. Berbolak-baliknya si pembicara. Artinya ragu-ragu. Ragu-ragunya si pembicara. Contohnya, ja'a Zaidun aw Amrun, telah datang si Zaid atau si Amr. Idza kunta syakkan fil ja'i minhuma, jika kamu ragu tentang siapa yang datang dari keduanya tadi. Ya, ada orang datang. Antum ragu-ragu si yang datang itu si Zaid atau si Amr, antum katakan ja'a Zaidun aw Amrun. Dan juga contohnya yang misal ini, labisna yauman aw ba'da yaum, kita telah tinggal di gua ini sehari atau sebagian hari. Nah, walirham, peraya apa Nabila? Muwahadati. Bil-hal, ay ikhfa ul mutakallim ala sami'i sami'i ala sami'i muradihi muradahu muradahu wa ya yu'abbaru anhu wa yu'abbaru anhu bitashkiki ay sami'i. Kalau kayak gini wazan fa'il. Tulisannya kayak gini wazan fa'il. Iqa'u sami'i. Iqa'u sami'i. Isyakti. Nahu. Ja'a zaidun aw amrun. Jika kunta aliman bil ja'i min huma. Walakinnaka ay walakinnaka abhamta abhamta ala syakki ala bawahnya ala sami wa mithalu wa misluhu wa misluhu wa inna aw wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Halas. Yang kedua atau yang keempat dari ibham dengan ba titik satu. Nah, kalau ya titiknya berapa? Dua. Ya, maka diberi keterangan. Tidak masalah. Ba muahadah. Ba titik satu. Sekarang ditambahi ba muahadah tah. Ba titik satu di bawah. Nah, karena kalau titik satu di atas, apa? Nun. Nah, apa itu ibham? Ibham adalah si mutakallim menyamarkan kepada si yang diajak bicara takmiyah ini. Iskwa maknanya. Menyamarkan kepada orang yang diajak bicara dalam keadaan si mutakalim tahu keadaan sebenarnya. Itu namanya apa? Ibham, menyamarkan. Jadi si pembicara itu tahu, sebenarnya tahu. Tapi dengan tujuan apa? Menyamarkan kepada orang yang diajak bicara. Yaitu maksudnya adalah ikhwa'ul mutakalim, si mutakalim menyamarkan kepada orang, kepada si pendengar yang dimaukannya. Dan ditakbirkan juga tentang alibangin atas syik, bikin keraguan. Ini iqa'u sami' menjadikan orang yang diajak bicara, si pendengar itu dalam keraguan. Membuatnya ragu-ragu. Contohnya, sama contohnya ya. Ja'a zaidun aw amrun. Telah datang si Zaid atau si Amr. Kapan ini bermakna ibham? Ini diucapkan demikian dengan mana ibham jika engkau tahu siapa yang datang. Misalkan Zaid datang. Ja'a Zaidun aw Amrun. Tapi kamu ingin menyamarkan kepada orang yang tadi bicara tentang siapa sebenarnya yang datang tadi. Kamu tahu siapa yang datang. Walakinnaka. Akan tapi engkau menyamarkannya kepada orang yang mendengar tadi, yang tidak bicara tadi. Paham ya? Kalau contoh yang pertama tadi jazirun aw amrun syak, kapan tadi ya Pak Azam? Belum. Syak kalau tidak ada keraguan. Ya. Bermana syak kalau contoh jazirun aw amrun itu bermana syak jika apa? Ragu-ragu. Nggak tahu secara pasti siapa yang datang. Kalau ibham, tahu siapa yang datang. Pasti tahu, tapi apa? Menyamarkan terhadap orang yang diajak bicara. Membuat keraguan terhadap orang yang diajak bicara. Nah, dan juga yang misalnya, wa inna au'iyakum dan sunya kami. Atau kalian orang-orang musyrik, iya aku di sini berbicara terhadap orang-orang musyrik. Sebenarnya kami atau orang kalian orang-orang musyrik sungguh berada di atas petunjuk atau dalam kesesatan. Siapa yang di atas petunjuk? nahnu, kami di sini, ya. Yakin, tahu dia. Nah. Stamir, Barihan. Inak masukkan mah jadi bisa masuk ke jumlah fi'li ya. Nah, para ahli nahwu telah berbeda pendapat tentang mana syahidnya dari ayat ini, surat Saba ayat 24. Mana ta'yin yang menjadi syahid au? Di sini kan ada dua au, ya kan? Wa inna au iyyakum. Ini yang pertama. La'ala hudan au fi dhalalin mubin. Ibnu Hisham dalam Al-Mughni menyatakan syahidnya adalah yang pertama, au yang pertama, maksudnya kami atau kalian. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ini pendapatnya Ibnu Hisham. Yakin siapa yang berada di atas petunjuk? Ya, kami. Nah. Ad-Dimami ini mengatakan fil ula wa tsaniyah. Syahidnya au yang pertama juga au yang kedua. La'ala hudan di atas petunjuk atau dalam kesempatan yang nyata. Nah, sebagian mereka, sebagian ahli nahwu berpendapat pada au yang kedua. Dan barangkali yang terakhir ini adalah pendapat yang lebih dekat dari terhadap kebenaran. Pendapat yang mana? Tsaniyah. Syahidnya tsaniyah. Kenapa? Karena syarat tersebut didahului oleh kalam khobari. Nah, kalam khobari. Dan kalam khobari itu akan terwujud dengan ucapannya la'ala hudan. Wa inna au'iyakum la'ala hudan. Sampai situ baru kalimatnya sempurna. Karena kalau sebelum la'ala hudan itu berarti wa inna saja laisa kalaman. Wa inna a'uyakum ini buku belum kalam. Nah, belum kalam. Baik. Yang kelima. Bertafsir. Kraya mana? Maba Sofia. Ka? Mustamilun. Mustamilun ala wawu. Al-a'idatu. Ti. Al-a'idati. Al-yahudu. Ala huruf jar. Al-yahudi wal-nasari. Nah, nasara kalau jadi kasro. Maksur. Wal-nasari. Fadikrul farikaini. Farikin. Qalatil Yahudu. Qalatil Yahudu. Qulu tidak. Qalatil Nasara. Qulu Nasara. Wa'aw. Di tafsiri Kenapa diberi tak tanis nih? Qalat. Karena mu'anas. Yahud mu'anas. Jamak. Jamak taksir. Nah, jamak taksir itu dihukumi mu'anas. Boleh, hukumnya jawaz ya. Nah, boleh. Qala al-Yahudu, boleh. Qalat al-Yahudu. Seperti dalam ayat, wa qala niswatun. Jamak dari imra'atun, justru tidak dikasih tak dalam surat Yusuf. Wa qala niswatun. Di sini Yahud dikasih tak. Baik, makna yang kelima itu tafsil dengan shad tanpa titik. Muhmalah, tanpa titik. Kalau shad dengan titik, shad. Makna tafsil ini terjadi setelah ijmal, setelah global. Kalimat yang global. Berarti firman Allah Ta'ala, waqalu kunu hudan aw nasar. Dan mereka mengatakan, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau jadilah kalian orang-orang Nasara. Perhatikan di sini, aw hudan aw nasar. Maka ucapannya firman Allah Ta'ala, waqalu kalam khobari. Mencakup domir wawu. Yang kembali kepada al-Yahudu wa Nasara. Mereka mengatakan, siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka disebutkanlah dua kelompok ini secara global dengan domir. Ketika disebutkan dengan domir kan mencakup semuanya, global, umum. Ya. Mereka, mereka siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Naam. Dengan domir yang kembali kepada keduanya. Kemudian dirinci apa yang diucapkan masing-masing kelompok tadi, masing-masing golongan. Yaitu, qalatil yahudu kunu hudan. Qalatil nasara kunu nasara. Orang-orang Yahudi berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan, jadilah kalian orang-orang Nasrani. Nah, rincian. Ingat, tafsil itu kalau setelah global. Sesuatu yang masih global. Maka AO adalah untuk tafsil. Untuk merinci globalnya fa'il pada qalu, yaitu domir waw. Mereka, mereka siapa? Nah, ini al-Yahud atau an-Nasara. Wa qalu huwa imma bikasril hamzati mislu aw ila akhirih. Ucapan beliau, imma dengan mengkasrah hamzah, semisal aw sampai akhirnya. Imma al-maksuratul hamzatu masbuqatu bimisliha. Atifatun indal aktsariyina. Aktsarina. Indal aktsarin. Imma dengan mengkasrah hamzah didahului dan yang semisalnya. Di imma di tengah. Di depannya sudah ada imma. Harfu tafsil. Ini menjadi huruf ataf menurut kebanyakan. Para ahli nahwu. Wahia tufidu ma tufidu au minal ma'ani al mutaqaddimati. Dan dia memberikan faedah. Seperti apa yang diberikan faedah oleh aw. Ada berapa tadi yang disebutkan? Ya, apa? Alif? Lima. Minal ma'ani al-mutaqaddimati. Dari makna-makna yang telah berlalu. Famisalu tahyiri qawlu ta'ala fa'imma mannan ba'du wa'imma fida'an. Nah. Contohnya untuk pilihan. Firman Allah Ta'ala. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarba riqabi hatta nam idza asfantumuhu fashuddul wasaqa fawasaqa fa imma mannan imma membebaskan ya kalau bertemu dengan musuh tadi atau memberikan tebusan ini pilihan ya lawanan tadi bisa dibebaskan atau minta tebusan. Dan juga seperti contoh musanif. Misalul ibahah. Contoh pembolehan. Ta'allam imma fikhan wa imma nahwan. Belajarlah imma pelajaran fikih dan imma pelajaran nahwu. Ya. Di sini imma yang kedua ya. Kalau imma yang pertama tadi harfu apa? Tafsil. Wa misalul ibham wa syak qauluka ja'a imma zaidun wa imma amrun ala ma taqaddam. Contoh ibham, ja'a imma zaidun wa imma amrun. Nah, ini diucapkan kapan kalau bermana ibham ya Pak Isa? Si pembicara tahu enggak siapa yang datang? Ibham, Tidak tahu. Ibham itu menyamarkan. Si pembicara tahu enggak siapa yang datang sebenarnya? Pembicara tahu. Tahu. Nah, kalau syak? Kalau syak, enggak tahu. Pembicara enggak tahu siapa yang sebenarnya datang. Ta'yin, orangnya siapa enggak tahu. Wa misalu tafsili qawlu ta'ala, inna hadainau sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami telah menunjukinya jalan. Didatangkan dalam bentuk umum, global. Dia, ya, imma dia bersyukur, wa imma dia kafur, kufur, ingkar. Nah, tadi kan di sini datang dalam bentuk domir dulu, inna hadainahu, global, umum, masian. Nah, dirinci, orang tadi bisa orang yang syukur atau kafur. Wasahihu, berarti kan penjelasan syarih, wasahihu annaha laisat min hurufil adfi. Yang benar, imma itu bukan termasuk huruf-huruf atof. Wa in afadat ma afadatu au, walaupun dia memberikan faedah seperti faedah au. Wa annal adfa innama huwa bil wawi al mulazimati laha. Dan bahwasanya huruf atof hanyalah, hanya saja wawu itu. Ya, wawunya itu yang huruf atof. Yang senantiasa menyertai imma. Wa imma. Perhatikan, imma yang kedua itu mesti diiringi dengan waw. Nah, itulah huruf atofnya. Sedangkan imma adalah huruf tafsir. Alasannya kenapa? It la yadakulu harful adfi ala mislihi. Karena huruf atof itu tidak akan masuk ke huruf yang semisalnya. Misalkan summa dengan au, summa au ada, wa au tak masuk. Wa annaha harfu tafsilin kal ula, imma adalah huruf perincian seperti imma yang pertama. Fa innaha harfu tafsilin bittibak, sungguhnya dia, dia siapa ini? Nomir ha kembali ke mana? Kalukman, imma yang mana? Nah, oh, imma yang kedua. Hey, iya. Yang kedua salah. Maka dia, imma yang pertama adalah huruf tafsil secara kesepakatan. Kalau imma yang kedua, khilaf. Bisa huruf atof, sebagian pendapat, aksarin bahkan. Atau dia huruf tafsil. Adapun imma yang pertama sepakat, itu harfu tafsil. Qala Ibnu Hisyam fi syarhil qatri wa qad tadammana sukuti an imma annaha ghairu atifatin. Berkata Ibnu Hisyam dalam syarah qatar, dan sungguh diamku dari pembicaraan tentang imma itu mengandung mengandung pernyataan bahwasanya imma itu bukan huruf atof. Wa huwal haqqu, itulah yang benar. Wa bihi qala al-Farisi, ini pendapatnya al-Farisi. Wa qala al-Jurjani adduha min hurufil adfi sahwun dhahirun, intaha. Al-Jurjani mengatakan menganggapnya, menganggap imma sebagai huruf ataf adalah kesalahan yang jelas tampak, intaha. Wallahu a'lam bissawab. Nastahi bihadza barakallahu. Nah, Yahudi pakai ya nisbah itu mufrad. Yang enggak pakai jamak. Kalau Nasrani, Hudan ini pola alam ini dilihat. Nah, bahasanya jamaknya juga. Nasrani satu orang, kalau Nasoro banyak. Maka kalau orang-orang Nasrani, orang-orang yang beragama Nasrani. Nasara itu jamak dari Nasrani. Wallahu a'lam.